kecil bertubuh dekil, tertidur berbantal sebelah lengan, berselimut debu jalanan. Rindang pohon jalan menunggu relang, kawan setia sehabis bekerja. Siang di seberang sebuah istana, siang di seberang istana sang raja. Kota semir mungil dan sama dekil, benteng rapuh dari lapar memanggil, gardu dan mata para penjaga saksi nyata. Yang sudah terbiasa, tamu negara tampak terpesona, mengelus dada, gelengkan kepala. Saksikan perbedaan yang ada. Sombong melangkah istana yang megah, seakan meludah di atas tubuh yang resah. Ribuan jerit di depan hidungmu, namun yang ku tahu tak terasa mengganggu. Yang sudah terbiasa sombong melangkah istana yang megah, seakan meludah di atas tubuh yang resah. Ribuan jerit di depan matamu, namun yang ku tahu tak terasa mengganggu. Gema azan asar sentuh telinga, buyarkan mimpi si kecil siang tadi. Dia berdiri malas melangkahkan kaki, diraihnya mimpi, digenggam tak dilepaskan lagi.